السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يوفقكم لما يحبه ويرضاه. وإني لأبشركم ببشارة النبي عليه الصلاة والسلام لطلاب العلم، كما جاء في مسند أحمد بسند صحيح من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وأبشركم ببشارة أخرى، قال أهل العلم أن الإنسان إذا ذهب لأي عبادة من العبادات فإن مسيره من بيته إلى موضع العبادة كل خطوة بحسنة وترفع سيئة، وإذا رجع كذلك. فهنيئا لكم بهذه البشارتين العظيمتين من النبي عليه الصلاة والسلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، pada kesempatan yang berbahagia ini kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mencurahkan barokahnya kepada antum semua dan memberikan taufik kepada antum semua untuk menjalankan segala apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridainya. Kami berikan kabar gembira untuk antum semua dari apa yang diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebuah bisyarah, kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk thullabul ilm, untuk para penuntut ilmu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah di dalam musnadnya dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya dengan perjalanannya menuntut ilmu tersebut tariqan ilal jannah, jalan untuk menuju al-jannah. Demikian pula kami berikan kabar gembira untuk antum semua, sebagaimana yang dikatakan oleh ahlul ilm, bahwa seorang anak manusia jika dia berangkat untuk beribadah menuju tempat ibadah, maka perjalanannya dari rumahnya menuju tempat ibadah tersebut pada tiap-tiap langkah menghapuskan dosa-dosanya dan mengangkat derajatnya. Demikian pula ketika pulang dari tempat ibadah tersebut. Demikianlah setidaknya dua kabar gembira untuk antum semua yang datang ke tempat yang mulia ini dalam rangka untuk menuntut ilmu dan juga dalam rangka untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. اليوم بإذن الله سوف نشرع في تفسير قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أذنبناكم عذابا غريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. هذه الآية وهي آخر آية في سورة النبأ سوف يكون لنا معها اليوم بإذن الله وقفات لبيان ما فيها من المعاني العظيمة. Pada hari ini biiznillah ta'ala kita akan masuk pada tafsir firman Allah subhanahu wa ta'ala a'udhu billahi minasyaitanir rajim inna anzarnakum azaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. Ayat ini merupakan ayat terakhir dari surat An-Naba. Maka insyaAllah ta'ala tema kita pada kajian hari ini adalah tentang ayat yang mulia ini. Kita akan berupaya untuk merenungi ayat tersebut, dan kami pun akan berupaya untuk menjelaskan kandungan demi kandungan dari ayat tersebut. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semua. Qawluhu subhanahu wa ta'ala a'udhu billahi minas syaitanir rajim istahabba ahlul ilm rahimahumullah من ابتدأ في نصف الصورة أن يبتدئ بالاستعاذة، ومن ابتدأ من أول الصورة أن يبتدئ بالبسملة. فإذا قرأت القرآن يندب لك أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، قال تعالى: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والاستعاذة هي الالتجاء، الاستعاذة هي الالتجاء، أي تلتجو إلى الله أن يعصمك من شر الشيطان الرجيم. والاستعاذة عبادة لا تصرف إلا لله. إذا استعذت فاستعذ بالله ولا تستعذ بغير الله، لا يصرف عنك المكروه إلا الله. فإذا أردت أن تصرف شر الشيطان فاستعذ بالله. فرمان الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Disunnahkan oleh ahlul ilm apabila kita hendak memulai bacaan Al-Quran sementara ayat yang kita baca di pertengahan surat, maka disunnahkan untuk membaca A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Adapun di saat kita membaca Al-Quranul Karim dari awal surat, maka disunnahkan untuk membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu, jika kita membaca Al-Quranul Karim, maka disunnahkan bagi kita untuk membaca At-Ta'awud. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa idza qara'ta al-Qur'an fasta'idh billah, jika engkau hendak membaca Al-Quran, maka hendaknya berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari godaan syaitan, yaitu dengan membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Adapun makna al-isti'adzah, al-isti'adzah maknanya adalah al-iltija', berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kejahatan syaitan. Dan al-isti'adzah merupakan al-ibadah la tusrafu illa lillah. Al-isti'adzah, permohonan perlindungan, adalah ibadah. Dan ibadah tidaklah boleh diperuntukkan melainkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Oleh karena itu, tidaklah boleh bagi kita semua untuk meminta perlindungan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidaklah ada yang mampu untuk menghilangkan segala kejelekan, untuk memberikan perlindungan dari segala kejahatan dari diri-diri kita melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. فيشرع للمسلم إذا نزغه الشيطان أن يستعيذ بالله من شر الشيطان، قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، أي إلجأ إلى الله. ونحن أيها الأخوة أمرنا بالاستعاذة من الشيطان، ولم نؤمر بلعن الشيطان، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاستعادة من شر الشيطان ولم يأمرنا بلعن الشيطان. روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تلعنوا الشيطان وتعوذوا بالله منه. لا تلعنوا الشيطان وتعوذوا بالله منه. صححه الألباني في صحيح الجامع. وقال العلامة محمد ابن عثيمين في فتاواه: الواجب على المسلم أن يستعيذ بالله من الشيطان كما أمره الله، ولا يلعن الشيطان، لأن الشيطان إذا لعن فرح كما جاء في بعض الأحاديث، وإذا استعيذ بالله استصغر. لأن الشيطان أيها الأخوة لما خالف أمر رب العالمين ولم يسجد لأبينا آدم عليه السلام، طرده الله من رحمته فقال: رب أوزعني إلى يوم يبعثون. أي طلب من الله أن يتركه إلى يوم القيامة، لكي يغوى الناس ويصدهم عن سبيل الله. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. قال هنا يذكر عز وجل عن الشيطان أنه قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إلا أهل الإيمان بإذن الله لن يكون له عليهم سلطان. Disyariatkan bagi setiap muslim jika mendapati bisikan dari syaitan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim: "Wa imma yanzaghannaka minasy syaithani nazghun fasta'iz billah." Dan jika datang kepadamu bisikan atau godaan dari syaitan, maka hendaknya kamu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasta'id billah ay iltaji ila Allah. hendaknya kamu meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berlindung kepada Allah dari godaan, dari kejahatan syaitan. Dan kita semua tidak diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaknat syaitan. Demikianlah apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "La tal'anu syaitan wa ta'awadhu billahi minhu." Janganlah kalian melaknat syaitan, akan tetapi hendaknya kalian semua meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kejahatan syaitan. Hadis ini disahihkan oleh Al-Syeikh Al-Albani rahimahullah di dalam Sahih Al-Jami'. Al-Syeikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala berkata di dalam fatwa beliau, "Al-wajib 'ala al-muslim ay yasta'idza billah min asy-syaitan." Satu hal yang wajib bagi setiap muslim adalah meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari syaitan. Meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kejahatan syaitan. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepadanya, yakni kepada setiap muslim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memerintahkan setiap muslim untuk melaknat syaitan. Mengapa demikian? Kata beliau, "Lianna syaitan idza lu'ina farih." Karena syaitan ketika dilaknat oleh anak cucu Adam, justru dia berbangga diri. Dia akan semakin sombong. Sebaliknya, ketika seorang muslim meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari godaan syaitan, dari kejahatan syaitan, maka syaitan merasa rendah, merasa hina. Karena seorang muslim kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari godaannya, dari kejahatannya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, syaitan ketika diciptakan oleh Rabbul Alamin, Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk sujud kepada Adam, maka dia enggan untuk mematuhi perintah Allah subhanahu wa ta'ala, sujud kepada ayah kita Adam alaihi salam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala melaknatnya, menjauhkan rahmatnya dari syaitan tersebut. Ia pun akhirnya meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar ditangguhkan masa hidupnya ila yawm yub'atun, hingga hari kiamat. Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan umur yang panjang hingga datangnya hari kiamat, dalam rangka untuk menyesatkan umat manusia, dalam rangka untuk menghalangi mereka semua dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim tentang perkataannya, "Fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin." Maka demi kemuliaanmu ya Allah, aku benar-benar akan menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang engkau pilih, orang-orang khusus dari ahlul iman yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa amma qawluhu subhanahu wa ta'ala lisyaitan la'anahu Allah, qaul an-nabi alaihi salatu wassalam al'anaka bil'anati Allah. قال أهل العلم إن الله لعن الشيطان، والنبي عليه الصلاة والسلام لعنه بلعنة الله، أما نحن نستجير بالله من شره. الله سبحانه وتعالى لعن الشيطان أي طرده من رحمته، طرده من رحمته. أما نحن لنا الاستعادة فقط، بل المسلم أيها الأخوة لا ينبغي له أن يكون لعانا، قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم المؤمنون لا يكونون لعانون، وفي رواية الصديقون لا يكونون لعانون. وقال عليه الصلاة والسلام ليس المسلم باللعان أي كثير اللعن، صيغة مبالغة، ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء. لأن اللعن معناه الطرد من رحمة الله، فإذا قلت لأخيك المسلم لعنك الله معناه أن يا رب أطرده من رحمتك، يعني اجعله من أهل النار، نسأل العافية. بل نهى عليه الصلاة والسلام حتى عن لعن الدواب، عن لعن البهائم، سمع عليه الصلاة والسلام امرأة تلعن بعيرا لها، تلعن بعيرا لها، فقال عليه الصلاة والسلام لا تلعن، لا تصحبنا ناقة ملعونة، لا تصحبنا ناقة ملعونة. وهناك كثير يدعون أو يلعنون أنفسهم أو يلعنون أولادهم وهذا يحرم عليك أن تلعن نفسك أو تلعن ابنك، كما جاء في صحيح مسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا على أبنائكم لعله أن توافقوا ساعة إجابة فيستجاب لكم. لا تدعوا على أنفسكم ولا على أبنائكم، وفي رواية ولا على أموالكم. لا تقول لعن الله هذه الدابة أو لعن الله هذه المزرعة أو لعن الله كذا وكذا، لعله أن يوافق ساعة إجابة فيستجاب لكم، يقع هذا اللعن وأنت المحروم. لو لعنت ابنك وأصيب بأذى ماذا تستفيد؟ لو لعنت مزرعتك أو بهيمتك وأصيبت بأذى ماذا تستفيد؟ لن تستفيد شيئا. إنما الحسرة والندامة، إنما الحسرة والندامة. Memang benar Allah Subhanahu wa taala melaknat syaitan. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melaknat syaitan dengan laknat Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersabda, al'anuka bi la'natillah. Berkata ahlul ilm, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaknat syaitan. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melaknat syaitan dengan laknat Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang diperintahkan kepada kita adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai kejahatan godaan syaitan. Laknah secara makna bahasa adalah menjauhkannya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala melaknat syaitan, maka Allah Subhanahu wa taala menjauhkan rahmatnya dari syaitan tersebut. Adapun kita semua tidaklah diperintah melainkan hanya beristi'adzah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan syaitan. Diriwayatkan, oleh karena itu setiap muslim tidaklah sepatutnya menjadi seorang yang suka melaknat. Seorang muslim hendaknya menjauhkan kehidupannya dari laknat melaknat. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, al-mu'minun la yakununa la'anan. Dalam riwayat lain, as-siddiqun la yakununa la'anun. Orang-orang yang beriman, mereka bukanlah orang-orang yang suka melaknat. Dalam riwayat lain, as-siddiqun, orang-orang yang kuat pendiriannya di atas agama ini, bukanlah orang-orang yang suka melaknat. Demikian pula disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, bahwa seorang muslim bukanlah la'anan, bukanlah seorang yang suka melaknat. Bukan pula ta'anan, seorang yang suka mencela. Dan bukan pula seorang yang suka berkata dengan perkataan yang kotor atau perkataan yang keji. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Al-la'n merupakan penjauhan seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidaklah dibenarkan bagi setiap muslim untuk melaknat saudaranya. Ketika seorang muslim mengatakan kepada saudaranya yang lainnya, la'anakallah, semoga Allah melaknatmu, berarti dia telah memohon kepada Allah agar saudaranya sesama muslim tersebut dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa agar saudaranya tersebut menjadi ahlun nar. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita semua untuk melaknat al-bahaim, hewan-hewan ternak, hewan-hewan piaraan kita, apalagi melaknat sesama muslim. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang wanita melaknat unta yang dimilikinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang wanita tersebut dari ucapan-ucapan laknat tadi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya untuk memiliki unta yang dilaknat. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan berharga bahwa melaknat sesama muslim diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula melaknat hewan piaraan yang kita miliki diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Merupakan fenomena yang sering kita dapati dalam kehidupan umat manusia. Adanya orang-orang yang tidak bisa mengontrol emosinya, sehingga terkadang dia melaknat dirinya sendiri. Terkadang pula melaknat anaknya. Maka ini semua diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullah, beliau bersabda, "La tad'u ala anfusikum wala ala abna'ikum wala ala abna'ikum." Janganlah kalian mendoakan kejelekan terhadap diri-diri kalian sendiri. Dan jangan pula kalian mendoakan kejelekan terhadap anak-anak kalian. Dalam riwayat lain ada tambahan, janganlah kalian mendoakan kejelekan terhadap harta-harta kalian. Mengapa demikian? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, barangkali ketika dia berdoa kejelekan terhadap dirinya atau terhadap anaknya atau terhadap hartanya bertepatan dengan waktu-waktu yang mustajab, sehingga doanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika doa tersebut dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh merugi dia. Kalau tidak menimpa kepada dirinya kejelekan yang dia doakan tersebut, maka bisa jadi menimpa anaknya. Kalaupun tidak menimpa anaknya, bisa jadi menimpa hartanya, menimpa kendaraannya, menimpa hewan piaraannya, menimpa kebun-kebun yang dimilikinya. Maka dengan itu akhirnya menjadi orang yang menyesal. Dengan itu akhirnya mendapatkan kesedihan, mendapatkan kejelekan, sehingga dia jalani kehidupan dengan penuh penyesalan. Sekali lagi, jauhkanlah diri kita semua dari ucapan-ucapan laknat. Jauhkanlah diri kita dari doa-doa yang buruk yang ditimpakan kepada diri kita ataupun anak-anak kita ataupun harta-harta kita. وهناك بعض الأفعال لعن النبي عليه الصلاة والسلام فاعلها، على وجه العموم. قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله آكل الربا، وهو أن تدين مسلم 1000 وتأخذ منه 1000 وفوقها ربح زيادة. قال: لعن الله آكل الربا وموكله، أي حتى الآخذ ملعون، وشاهده وكاتبه. كلهم سواء في هذا اللعن. ولعن النامصة، لعن الله النامصة، وهي التي تحف حاجبها، لأن فيه تغيير لخلق الله. ولعن الله الواصلة، وهي التي تصل الشعر بالشعر. اللعن للنامصة والتي فعلت النمص لها، والواصلة والتي وصلت الشعر لها. وقال: لعن الله من لعن والديه. فهذا من حيث العموم. لو أن امرأة حفت حاجبها نقول لها: هذا حرام، هذا كبيرة من الكبائر، صاحبه ملعون. لكن لا نقول لها: لعنك الله. آكل الربا نخوف بالله، نقول: الربا حرام، آكله ملعون، وموكله ملعون. لكن لا نقول له: لعنك الله بعينك. يقول عليه الصلاة والسلام: لعن المسلم كقتله، لعن المسلم كقتله. إذا لعنت مسلما كأنك قتلت مسلما، كأنك قتلته. لعن المسلم كقتله، فأنت تخوفه بالله ومن عذاب الله، لكن لا تلعنه بعينه. اللعن العام من باب الزجر، واللعن الخصوص ما ينبغي إلا بشروط معروفة عند العلماء. نعم. Ada beberapa perbuatan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat pelakunya ala wajhul umum, secara umum saja. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu akilar riba. Allah Subhanahu wa taala melaknat seorang yang memakan dari riba. Seperti seorang berhutang 1000 rupiah, kemudian membayarnya dengan nominal yang lebih dari 1000 rupiah. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala melaknat mukilahu, orang yang mengambil harta riba tersebut. Melaknat syahidahu, orang yang menyaksikan transaksi riba tersebut. Wa katibahu, dan Allah melaknat seorang yang menulis transaksi riba tersebut. Semuanya mendapatkan laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa la'anallah an-namisah. Demikian pula sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, wa la'anallah al-wasilah. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat wanita yang mencukur bulu alisnya. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala melaknat al-wasilah, wanita yang menyambung rambutnya dengan rambut yang bukan miliknya. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat wanita-wanita tersebut karena merubah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan untuknya. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa la'anallah man la'ana walidayhi. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat seorang yang melaknat kedua orang tuanya. Maka ini semua adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam ala wajhul umum. Ucapan yang bersifat umum, yang mengandung peringatan, yang mengandung ancaman dari beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap para pelaku perbuatan-perbuatan tersebut. Oleh karena itu, ketika kita mendapati seorang wanita yang mencukur habis bulu alisnya, maka yang kita lakukan adalah memberikan penjelasan kepadanya bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perbuatan tersebut adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan sebagai dosa besar. Kita sampaikan kepadanya bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut mendapatkan laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berikan peringatan-peringatan, kita berikan ancaman-ancaman yang datang melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun kita tidak boleh mengucapkan kepadanya, semoga Allah melaknatmu, Allah telah melaknatmu, maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Demikian pula terhadap seorang yang memakan harta riba, maka yang kita lakukan kepadanya adalah memberikan peringatan, memberikan nasihat, memberikan ancaman yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kita sampaikan kepadanya bahwa riba itu adalah haram. Seorang yang memakan harta riba dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang yang mengambil harta riba diharam, dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun tidak diperbolehkan bagi kita untuk mengatakan kepada orang tersebut, kamu telah dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'nul muslim kaqatlihi. Melaknat seorang muslim itu seperti membunuhnya. Oleh karena itu merupakan suatu hal yang penting bagi kita semua di dalam menyikapi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berisikan laknat-laknat tertentu, laknat dari Allah untuk pelaku perbuatan-perbuatan tertentu, maka kita memahami dalil-dalil tersebut bahwa semua itu mengandung ancaman, mengandung peringatan secara umum terhadap orang-orang yang melakukannya. Adapun terkait dengan orang tertentu, fulan atau fulana secara khusus, maka tidak boleh bagi kita untuk melaknatnya. Ada pembahasan khusus di antara para ulama, semua itu dengan syarat-syaratnya yang ketat, yang dijelaskan oleh para ulama. Adapun secara umum, maka sebagaimana yang telah kami jelaskan tadi, yaitu memberikan peringatan, memberikan ancaman kepada para pelaku perbuatan tersebut. Qauluhu a'udzu billah minasy syaithanir rajim. أي التجئ إلى الله سبحانه وتعالى إذا أتاك الشيطان إذا قضبت على أمر من الأمور استعد بالله مباشرة من شر الشيطان. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله عليه الصلاة والسلام ومر رجلان فتسابا، أي سب أحدهم الآخر، فغضب أحدهما وانتفخت أوداده، أي عروقه، عروق الرقبة، من شدة الغضب، فقال عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما فيه، يعني الغضب. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فالغضب علاجه الاستعاذة، استعد مباشرة. كم من إنسان غضب على فعل من الأفعال أو أمر من الأمور واشتد عليه الغضب فطلق زوجته أو قتل أخا له أو فعل وفعل فإذا ذهب الغضب إذا به يقول: يا ليتني يا ليتني يا ليتني، يلوم نفسه. لكن لو أنه استعاذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه الغضب بإذن الله. قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، maknanya, aku berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di sini terdapat perintah, dan di sini terdapat keterangan, bahwa hendaknya kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala manakala syaitan datang kepada kita, manakala syaitan bisikkan sesuatu kepada kita, manakala syaitan berusaha untuk mempengaruhi kita dengan kejelekan-kejelekan yang dibawanya. Diriwayatkan dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala: kunna julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, dahulu kami pernah duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa marra rajulani fatasabba. Kemudian berlalulah dua orang lelaki yang saling celah-mencelah. Hingga marahlah salah seorang dari keduanya dengan kemarahan yang besar, dikuasai oleh emosi, dikuasai oleh kemarahan yang luar biasa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la a'lamu kalimatan law qalaha dhahaba anhu ma fi." Sungguh aku mengetahui sebuah ucapan, sebuah kalimat. Kalaulah sekiranya orang yang marah tadi mengucapkannya, niscaya akan hilang apa yang ada padanya, akan sirna kemarahan yang menguasainya. Para sahabat bertanya, apakah kalimat atau ucapan tersebut wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, yaitu berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, berapa banyak orang-orang yang tidak kuasa menahan marah pada dirinya. Ketika dihadapkan oleh suatu perbuatan, akhirnya dia marah dengan kemarahan yang besar. Ketika menghadapi kasus atau perkara tertentu, marah dengan kemarahan yang besar, sehingga tidak kuasa menguasai dirinya, tidak bisa mengendalikan emosinya, bahkan dibelenggu oleh kemarahan yang sangat dahsyat. Dalam kondisi seperti itu, bisa jadi dia menceraikan istrinya. Bisa jadi pula qatala akhan lahu, membunuh saudaranya. Dan bisa jadi pula melakukan perbuatan-perbuatan lain sebagai bentuk pelampiasan dari kemarahannya. Dan ketika mulai mereda kemarahan yang ada pada dirinya, tinggallah penyesalan demi penyesalan. Duhai kiranya aku tadi tidak mengucapkan ucapan tersebut. Duhai kiranya aku tidak melakukan perbuatan tersebut. Dirundung penyesalan pada dirinya. Padahal kalaulah orang tersebut beristiazah kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah dari godaan syaitan, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta perlindungan kepada Allah dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan dari perbuatan tersebut. Allah Subhanahu wa taala akan jadikan hatinya sejuk, dan Allah akan selamatkan dari perbuatan-perbuatan yang memudaratkan dirinya atau perbuatan orang lain tersebut. Al-isti'adzah تشرع في مواضع كثيرة جاءت بها السنة، تشرع عند دخول المسجد، وعند الخروج من المسجد، وتشرع عند القراءة، وفي الصلاة إذا وسوس إليك الشيطان. لأن الشيطان حريص على أن يلبس عليك في صلاتك، فإذا أتاك وأنت في الصلاة استعذ بالله وانفث على يسارك 3 مرات. وفي الاحتلام، إذا احتلمت استعذ بالله وانفث على يسارك ثلاث أيضا. مواضع كثيرة جدا جاءت بها الاستعاذة أو تقال فيها الاستعاذة، لأن الشيطان حريص على إغواء بني آدم، يفرح إذا فعلت معصية، يفرح إذا شربت الخمر، يفرح إذا تركت الصلاة، يفرح إذا زنيت، يفرح إذا طلقت زوجتك، كل المعاصي إذا فعلتها فرح الشيطان. فإذا التجأت إلى الله سبحانه وتعالى من شره فقد التجأت بعظيم سبحانه وتعالى، لن يستطيع أن يتجرأ عليك بإذن الله إذا التجأت بالجبار بالعظيم سبحانه وتعالى. فلذلك أيها الأخوة، ينبغي للمسلم أن لا يغفل عن الاستعاذة، كل ما همت إليك معصية فاستعذ بالله، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، المعاصي من الشيطان حريص على إغوائك. فاجعل هذه الآية أمام عينيك، كلما وسوس إليك لمعصية قل أعوذ بالله. فاعلم أنك التجأت بعظيم ولن يأتيك بإذن الله. الاستعاذة meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala disyariatkan pada berbagai kondisi yang sangat banyak, sebagaimana yang disebutkan di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah ketika hendak masuk masjid, ketika keluar dari masjid, ketika hendak membaca Al-Quran, demikian pula ketika mengerjakan sholat dan datang bisikan dari syaitan, was-was dari syaitan, maka disunnahkan untuk berta'awud, beristi'adah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena syaitan sangat berupaya sekali untuk mengganggu sholat seorang muslim. Oleh karena itu disyariatkan bagi seorang yang sedang sholat kemudian datang bisikan-bisikan dari syaitan, datang was-was dari syaitan, untuk beristi'adah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari godaan dan bisikan syaitan tersebut, kemudian meludah ke arah kiri 3 kali. Demikian pula disunnahkan bagi seorang yang mimpi junub untuk beristi'adah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disunnahkan bagi seseorang yang mimpi dengan mimpi yang buruk untuk beristi'adah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian meludah ke arah kiri sebanyak 3 kali. Masih banyak kondisi-kondisi lain yang disebutkan di dalam syariat ini untuk kita beristi'adah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari syaitan. Hal itu karena syaitan sangat berambisi untuk menyesatkan kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya membimbingkan kita semua untuk berbekal dengan isti'adah. Setiap langkah, setiap saat, syaitan berupaya untuk menyeret kita ke dalam kemaksiatan. Syaitan berupaya untuk memalingkan kita dari kebenaran. Maka dari itu, datanglah bimbingan, datanglah tuntunan dalam syariat ini untuk beristiadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk berlindung diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai godaan syaitan tersebut. Syaitan sangat senang ketika anak cucu Adam terjatuh dalam kemaksiatan. Sangat senang ketika seorang manusia terjatuh untuk minum khamr. Sangat senang ketika seseorang meninggalkan sholat. Sangat senang ketika seorang terjatuh dalam perbuatan zina. Sangat senang ketika seorang lelaki menceraikan istrinya. Semua bentuk kemaksiatan yang seorang muslim terjatuh padanya, maka syaitan sangat senang dengan itu semua. Karena itulah memang misi dia ketika meminta kepada Allah agar ditangguhkan hingga hari kiamat. Maka dari itu merupakan kewajiban bagi kita semua untuk senantiasa berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan ini. Dan ketahuilah, jika engkau seorang muslim berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari godaan syaitan, dari kejahatan syaitan, dari bisikan syaitan, maka sungguh engkau telah berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha azim. Engkau telah berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Jabbar, zat yang maha perkasa, zat yang maha mampu. Oleh karena itu, ketika seorang muslim berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan perlindungan kepadanya. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perlindungan kepada seorang hamba, maka sedikit pun syaitan tidak akan mampu untuk menyeret hamba tersebut kepada kemaksiatan, kepada hal-hal yang dikehendakinya. Dari sini, wahai saudaraku sekalian, sudah sepatutnya bagi setiap muslim untuk tidak lalai dari al-isti'adah, untuk senantiasa menjadikan al-isti'adah sebagai salah satu senjata dalam hidupnya. Karena dengan al-isti'adah, meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari godaan syaitan yang menggoda kepada ma'asi, kepada kemaksiatan, yang membisikkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian seorang muslim beristi'adah, meminta perlindungan kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan bantuan kepada muslim tersebut untuk bisa kokoh, untuk bisa teguh, untuk bisa istiqamah dari berbagai godaan dan bisikan syaitan tersebut. Sungguh benar apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quranul Karim, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idh billah. Dan jika syaitan benar-benar telah memberikan bisikannya, memberikan godaannya kepadamu, maka beristi'adahlah. Hendaknya kamu meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikanlah ayat ini, wahai saudaraku sekalian, sebagai pengingat bagi kita bahwa kita semua ini sangat butuh untuk meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap kali datang bisikan-bisikan syaitan, setiap kali datang godaan-godaan syaitan, ingatlah ayat ini agar kita bersegera untuk beristi'adah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita bersegera kembali kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan itulah Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga kita semua dari berbagai bisikan dan godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Faqauluhu subhanahu wa ta'ala أعوذ أي ألتجئ بالله أي بعظمة الله وعزة الله سبحانه وتعالى من الشيطان، من هذه الجنسية أي من جنس الشيطان، من جنس الشيطان. والشيطان هو العاصي، هو المتمرد، يسمى شيطانا. والشياطين نوعان، الشياطين نوعان، شياطين الإنس وشياطين الجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. شيطان الجن هذا ينصرف بالاستعاذة، يهرب إذا استعذت بالله. وشيطان الإنس ينصرف بالهجر، تهجره لا تجالسه ولا تكلمه ولا تسلم عليه، فإنه مريض والمريض يعديك. وكان الإمام أحمد رحمه الله لا يسلم على أصحاب المعاصي، هجر أصحاب المعاصي يجب كما قال الإمام أحمد رحمه الله. لأنك إن جالست صاحب المعصية سحبك من يدك إلى المعصية. قال أحد السلف: شيطان الجن ينصرف من الاستعاذة، وشيطان الإنس يأخذك من يدك إلى المعصية. فلذلك أيها الأخوة، ينبغي للمسلم أن يختار الصاحب الصالح، قال عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح، وجليس السوء أو السوء كحامل المسك ونافث الخير. حامل المسك أي الطيب، الرائحة الزكية، ونافخ الخير الذي ينفخ في النار. أما حامل المسك إما أن يهديك أو تشم منه رائحة زكية. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو تشم منه رائحة نتنة خبيثة. الصالح طيب، والطالح فاسد. ويقول عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يصاحب. المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يصاحب. يقول الشاعر: إذا صحبت القوم أصحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. فينبغي للمسلم أن يختار الصاحب الصالح له ولأبنائه، لكي يسلم له دين ودين أبنائه. قوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ maknanya adalah al-taji, aku berlindung. Bila, kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Minasyaitan, min di sini adalah jinsiyah, ay min jinsi syaitan. Aku berlindung kepada Allah dari jenis syaitan. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan. Dan syaitan maknanya adalah al-asi al-mutamarrid. Al-asi, pembangkang. Al-mutamarrid, yang selalu menentang. Sedangkan as-syayatin, syaitan-syaitan, ada dua jenis. Yang pertama, syayatinul ins, para syaitan dari kalangan manusia. Dan yang kedua adalah syayatinul jin, syaitan dari kalangan jin, yang masing-masingnya saling mengisi, memberikan masukan, kata-kata yang indah di antara mereka dalam rangka untuk menyesatkan manusia. Adapun syayatinul jin, syaitan dari kalangan jin, maka akan mudah dihalau dengan beristiadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan mengucapkan a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Adapun syayatinul ins, maka cara untuk bisa terhindar dari mereka adalah dengan menjauhkan diri kita dari syayatinul ins tersebut, syaitan dari kalangan manusia tersebut. Syaitan dari kalangan manusia adalah orang-orang yang jauh dari agama Allah subhanahu wa ta'ala, yang berusaha untuk menyeret manusia kepada kemaksiatan, menyeret manusia kepada jalan kesesatan. Maka dialah sungguh syaitan dari kalangan manusia. Bagaimanakah agar selamat dari syayatinul ins? Caranya adalah bil hajar, yaitu dengan meninggalkannya, tidak duduk bersamanya, tidak pula berbincang-bincang dengannya, tidak pula mengucapkan salam kepadanya. Karena orang yang seperti ini kondisinya, syaitan dari kalangan manusia, kondisinya ibarat orang yang menderita sakit menular. Apabila kita dekat dengannya, cepat atau lambat penyakit yang dideritanya akan menular kepada kita. Maka sebagai bentuk pembentengan diri dari penyakit-penyakit yang ada padanya, yaitu dengan cara menjauhkan diri kita dari syayatinul ins tersebut. Disebutkan bahwa Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau tidak mengucapkan salam kepada para pelaku kemaksiatan, tidak mengucapkan salam kepada orang-orang yang dikenal sebagai orang jahat, orang-orang yang gemar melakukan kemaksiatan. Hal itu sebagai bentuk peringatan kepada mereka, sekaligus untuk membentengi diri dari kemaksiatan-kemaksiatan yang ada pada mereka. Apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad rahimahullah merupakan salah satu bentuk pembentengan diri. Karena kalau sekiranya seorang muslim dekat dengan mereka, duduk-duduk dengan mereka, berbasa-basi dengan mereka, tanpa akrab dengan mereka, cepat atau lambat dia akan terseret ke dalam kemaksiatan yang dilakukan oleh para pelaku maksiat tersebut. Di antara salafun salih ada yang mengatakan bahwa syaitan ada dua. Dan ini sebagai penguat dari apa yang telah kami sebutkan. Syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia. Syaitan dari kalangan jin akan mudah dihalau dengan beristiazah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan syaitan dari kalangan manusia, maka dengan menjauhinya. Karena syaitan dari kalangan manusia tersebut cepat atau lambat akan menyeretmu ke dalam kemaksiatan, ke dalam kesesatan yang ada pada dirinya. Dari sini, wahai saudaraku sekalian, merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk mencari teman yang soleh, teman yang baik dalam kehidupannya. Karena dari kalangan manusia yang bisa jadi itu adalah teman kita, orang yang kita jadikan sebagai teman, justru sebagai syaitan dari kalangan manusia yang bisa menyeret kita kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul jalisi shalih wal jalisi su' ka hamilil misk wa nafikhil kir." Perumpamaan seorang teman yang baik dan teman yang buruk seperti seorang yang mempunyai minyak wangi atau pedagang minyak wangi, wanafikhil kir, dan seorang pandai besi. Teman yang baik diumpamakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti pemilik minyak wangi atau penjual minyak wangi. Sedangkan teman yang buruk diumpamakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pandai besi yang mempunyai profesi pandai besi. Apa perbedaan antara keduanya? Perbedaan dari keduanya adalah hamilul misk, seorang yang memiliki minyak wangi atau pedagang minyak wangi, ketika engkau berada di sisinya, bisa jadi engkau akan mendapatkan hadiah minyak wangi darinya. Kalaupun dia tidak memberimu minyak wangi, maka ketika engkau berada di sisinya akan senantiasa mencium aroma-aroma yang wangi, yang menyegarkan. Sebaliknya, nafikhul kir, pandai besi, ketika engkau duduk bersamanya sedangkan dia sedang beraktivitas dalam pekerjaannya, bisa jadi percikan-percikan api yang ada menimpa pakaianmu. Dan bisa jadi pula, kalau sekiranya sama sekali engkau tidak tertimpa percikan-percikan api, maka setidaknya engkau telah mendapatkan bau yang tidak sedap, bau asap yang tidak sedap. Dari sini sangat penting bagi kita semua untuk selektif dalam memilih teman. Tidak setiap teman, tidak setiap orang bisa kita jadikan sebagai teman. Kita harus memilah-milah. Kita harus bisa menilai fulan orang saleh, orang yang baik. Maka itulah yang kita jadikan sebagai teman, yang kita jadikan sebagai kawan. Fulan adalah orang yang saleh, orang yang buruk, orang yang jelek, pelaku maksiat, pemilik pemikiran yang sesat. Maka kita berupaya untuk menjauhkan diri dari orang tersebut. Lebih dari itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilih. Falyanzur ahadukum man yusahib." Seorang berada di atas agama kawannya. Artinya, agama seseorang, akhlak seseorang, akidah seseorang, manhaj seseorang bisa dinilai dengan kawan yang dekat dengannya. Falyanzur ahadukum man yusahib. Maka dari itu, hendaknya salah seorang dari kalian melihat, selektif, siapa yang berhak untuk dijadikan sebagai kawan. Ketika kawan itu adalah kawan yang buruk, cepat atau lambat seseorang akan menjadi seperti temannya yang buruk tadi. Sebaliknya, ketika kawan itu adalah kawan yang baik, kawan yang saleh, maka cepat atau lambat seorang tersebut akan menjadi seperti kawannya yang baik, kawannya yang saleh tersebut. Seorang penyair pernah mengucapkan untayan bait syairnya, "Idza sahibtal qauma ishab khiyarahum wa la tashabil arda fatarda ma'ar raji." Jika engkau hendak mencari kawan dari sekumpulan orang, maka pilihlah orang-orang yang terbaik dari mereka, orang-orang yang baik dari mereka, dan jangan sekali-kali engkau berkawan dengan orang yang jelek dari mereka. Sungguh engkau akan terjerumus bersamanya dalam kejelekan pula. Sekali lagi, setiap muslim berkewajiban untuk mencari teman yang soleh, teman yang baik untuk dirinya dan juga untuk anak-anaknya. Orang tua hendaknya berupaya untuk mencarikan teman-teman yang baik bagi anak-anaknya. Tidak membiarkan anak-anaknya berteman dan bergaul dengan orang-orang yang buruk, dengan teman-teman yang jelek. Maka dengan demikian, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semua untuk bisa mendapatkan teman-teman yang baik dalam kehidupan ini. فقوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان. الشيطان هو إبليس، هكذا جاء اسمه في كتاب الله. قال تعالى: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين. فهو اسمه إبليس وله أتباع كثر يتبعونه، يحرشون بين الناس وأما ما يروى أن إبليس كان ملك من الملائكة هذا ليس بصحيح، بل هو من الجن خلق من نار قال خلقته من طين وخلقتني من نار. والملائكة خلقت من نور قال عليه الصلاة والسلام خلقت الملائكة من نور. فهو ليس من الملائكة أبدا، وأما ما يروى أن إبليس كان اسمه الحارث هذا أيضا ليس بصحيح، وهو من الإسرائيليات من كتب بني إسرائيل. يحكون أن اسمه الحارث فلما عصى الله سماه الله إبليس، لكن هذا الكلام ليس بصحيح. كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام جاء فيهما أن اسمه الشيطان وأنه إبليس، فنحن علينا بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. أما كلام بني إسرائيل وهو الأمم السابقة قال علماؤنا إن خالف شرعنا فالعبرة بشرعنا، وإن وافق شرعنا العبرة بشرعنا. وإن كان لا يوافق شرعنا ولا يخالف شرعنا أي المسكوت عنه هذا لا نصدقه ولا نكذبه بل نسكت عنه نتركه، لا نصدقه ولا نكذبه بل نسكت عنه. سجود الرجل للرجل كان جائز في الأمم السابقة، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، ونحن حرم عندنا السجود إلا لله، فالعبرة بشرعك يا عبد الله. وإذا وافق شرعك العبرة بشرعك، الزنا محرم في كل الشرائع وراودته التي هو في بيتها إيش قال؟ قال معاذ الله. نحن كذلك حرمت علينا هذه الأفعال الشنيعة في شريعتنا. وأما المسكوت عنه وهو موجود كثير في كتب التفاسير هذا لا نصدقه ولا نكذبه بل نسكت عنه، كقولهم إن ملك الموت اسمه عزرائيل، وبعضهم يدعو على بعض يقول عزرائيل ياخذك أو نحو ذلك، هذا ليس بصحيح. فجاء في كتابنا اسمه ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. الشاهد من هذا أن الشيطان اسمه إبليس وليس اسمه الحارث. قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الشيطان yang dimaksud di sini adalah iblis. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim ketika menyebutkan tentang Adam alaihissalam, yang ketika itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan iblis untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Dan iblis enggan untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan, qala ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Ya iblis, Allah sebutkan dengan nama iblis, wahai iblis, apa yang mencegahmu untuk sujud kepada apa yang aku telah ciptakan dengan tanganku? Yakni sujud kepada Adam alaihissalam. Allah sebutkan secara sharih dengan sebutan iblis sebagai dasar, sebagai dalil bahwa namanya adalah iblis. Iblis mempunyai anak buah yang sangat banyak yang senantiasa mentaatinya dan berusaha untuk menjalankan segala perintahnya. Berusaha untuk menjauhkan umat manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan menyebarkan kebencian di tengah-tengah umat manusia satu dengan yang lainnya. Adapun apa yang diriwayatkan bahwa iblis termasuk dari kalangan malaikat, maka sungguh yang seperti ini tidaklah benar. Iblis bukan dari kalangan malaikat, akan tetapi iblis dari kalangan jin. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim ketika menyebutkan ucapan iblis saat enggan untuk sujud kepada Adam, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Ya Allah, engkau ciptakan dia, yakni Adam, dari tanah liat, sedangkan aku engkau ciptakan dari api. Malaikat Allah ciptakan dari cahaya, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikatu min nur. Para malaikat Allah ciptakan dari cahaya. Oleh karena itu tidaklah sama antara iblis dengan malaikat. Iblis Allah ciptakan dari api, sedangkan malaikat Allah ciptakan dari cahaya. Dan Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa kana minal jin. Sungguh iblis itu dari bangsa jin. Iblis dari bangsa jin dan bukan dari bangsa malaikat. Dari sini jelaslah bagi kita bahwa perkataan yang menyebutkan bahwa iblis dari kalangan malaikat, dari bangsa malaikat, maka perkataan ini adalah perkataan yang batil, tidak sesuai dengan Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iblis sesuai dengan apa yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, dari bangsa jin yang Allah ciptakan dari api. Berikutnya disebutkan pula dalam beberapa riwayat yang lemah, bahwa nama asal dari iblis adalah Al-Harith. Ketika menentang perintah Allah Subhanahu wa taala, akhirnya diberi nama dengan nama iblis. Riwayat ini juga riwayat yang batil, yang sumbernya adalah dari Israiliyat, kitab-kitab Ahlul Kitab, yang menyebutkan bahwa nama asal dari iblis adalah Al-Harith, dan setelah menentang perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian bergantilah dengan sebutan iblis. Pernyataan ini adalah pernyataan yang tidak benar. Al-Quranul Karim dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan satu sebutan, yaitu iblis. Sedangkan riwayat yang berasal dari Ahlul Kitab, dari Bani Israel, baik Yahudi ataupun Nasrani, maka para ulama menyebutkan sikap yang tepat terkait dengan riwayat-riwayat yang bersumber dari kitab-kitab mereka. Ada tiga kesimpulan. Yang pertama, in khalafa syar'una fal ibrah li syar'ina. Jika syariat kita menyelisihi berita atau riwayat yang berasal dari Bani Israel, yang diistilahkan dengan Israiliyat, maka yang dipegang adalah apa yang datang dari syariat kita. Itulah yang dijadikan sebagai ibrah. Itulah yang benar. Sedangkan apa yang datang dari riwayat-riwayat Israiliyat tersebut adalah batil. Yang kedua, in wafaqa syar'una fal ibrah li syar'ina. Jika ternyata berita yang berasal dari kitab-kitab Bani Israel ternyata sesuai dengan apa yang ada pada syariat kita, ada dalam syariat kita, maka kita membenarkannya berdasarkan apa yang ada pada syariat kita. Bukan karena berita Bani Israelnya, tetapi karena memang syariat kita membenarkan apa yang datang dari berita-berita Israiliyat tersebut. Sedangkan apabila tidak dari keduanya, ada berita dari kitab-kitab Bani Israel, ada sebuah riwayat dari kitab-kitab Bani Israel, namun tidak didapati di dalam syariat kita dalil-dalil yang membenarkannya, dan tidak didapati pula dalil-dalil yang menyelisihinya. Al-Maskut Anhu, tidak ada pembicaraan sedikit pun terkait dengan riwayat-riwayat yang datang dari kitab-kitab Bani Israel tersebut. Maka sikap kita adalah la nusaddiquhu wa la nukadzibuhu. Kita tidak boleh membenarkannya dan tidak boleh mendustakannya. Kita bertawakuf tidak membenarkannya dan juga tidak mendustakannya. Di antara contoh apa yang telah disebutkan oleh para ulama terkait dengan rincian tadi, contoh yang pertama terkait dengan dalam amalan umat terdahulu sebagai sesuatu yang dibenarkan, namun ternyata dalam syariat kita tidak dibenarkan, adalah sujudnya seseorang kepada orang lain. Pada umat terdahulu, sebagaimana yang terjadi pada keluarga Nabi Yusuf alaihissalam, ketika Allah pertemukan mereka di Mesir, saat Nabi Yusuf alaihissalam menjadi pembesar Mesir, bertemu kembali dengan kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya, maka mereka sujud. Sedangkan dalam syariat kita tidak boleh seorang pun bersujud kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga segala sesuatu yang merupakan syariat umat terdahulu, umat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian ternyata syariat tersebut bertentangan dengan syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka syariat umat terdahulu terhapus, tidak bisa diamalkan dalam kehidupan beragama pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian contoh yang kedua terkait dengan amalan yang ternyata diharamkan oleh umat terdahulu, kemudian diharamkan pula dalam umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan zina merupakan perbuatan yang muharram fi kulli syara'it. Seluruh syariat para nabi mengharamkan perbuatan zina. Sebagaimana yang Allah sebutkan terkait dengan Nabi Yusuf alaihissalam yang dirayu oleh wanita. Allah sebutkan dalam surat Yusuf. Yusuf berlindung kepada Allah, ma'azallah. Karena memang dalam syariat Nabi Yusuf alaihissalam dan juga dalam syariat-syariat nabi-nabi lainnya diharamkan perbuatan zina. Maka di dalam umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam perbuatan zina diharamkan. Kita pun mengharamkannya karena syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengharamkannya. Sedangkan contoh atau di antara contoh riwayat yang datang dari Bani Israel, kemudian tidak ada dalil dari Al-Quran ataupun Sunnah yang menyelisihinya ataupun yang menetapkannya, maka la nusaddiquhu wa la nukadzibuhu. Di antaranya adalah apa yang terdapat pada kitab mereka, bahwa malakul maut namanya adalah Izrail. Malaikat yang mendapatkan tugas dari Allah untuk mencabut ruh, dalam riwayat Israiliyah disebut dengan Izrail. Sedangkan di dalam Al-Quranul Karim tidak ada penyebutan Izrail. Demikian pula di dalam hadis-hadis yang sahih tidak pula ada penyebutan nama Izrail. Maka kita tidak memakai nama Izrail tersebut, dan kita cukupkan secara umum apa yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim yang Allah sebutkan dengan malakul maut. Qul yatawaffakum malakul maut. Ini di antara beberapa hal yang masih berkaitan sungguhnya dengan pembahasan iblis dan asal-muasal nama iblis, serta hal-hal lain yang sumbernya berasal dari Bani Israel. فقوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في تحفة المولود بأحكام المولود، قال يكره للإنسان أن يسمي ابنه بأسماء الشياطين، يكره للإنسان أن يسمي ابنه بأسماء الشياطين، بل يجب عليه أن يختار لابنه الاسم الحسن. لا تسمي ابنك شيطان ولا تسمي ابنك إبليس، بل ولا تصفه بأنه شيطان ولا تصفه بأنه إبليس، بل سمه وناده بالاسم الحسن، لعل أن يجعل الله من اسمه له نصيب، لعل أن يجعل الله من اسمه له نصيب. فإذا سميته عبد الله لعله أن يكون عابد لله، وإذا سميته محمد أو أحمد أو عبد الرحمن أو مطيع أو همام أو الحارث، فهذه الأسماء التي حثت عليها الشريعة لعله أن يجعل الله له نصيب من اسمه. نعم. قوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى menyebutkan dalam kitab beliau Tuhfatul Maujud bi Ahkamil Maulud bahwa tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk menamai putranya dengan nama-nama syaitan. Siapapun dari setiap muslim diharamkan baginya untuk memberi nama putranya dengan nama-nama syaitan. Dan sudah sepatutnya bagi setiap muslim untuk memberi nama-nama bagi putra-putranya dengan nama-nama yang baik, nama-nama yang datang penyebutannya dalam syariat ini sebagai nama-nama yang mulia, seperti Abdullah, Muhammad, Ahmad, Abdurrahman, Muti', Hammam, Al-Harith, dan yang lainnya. Nama-nama yang baik, nama-nama yang mulia. Ketika anak tersebut diberi nama Abdullah dengan harapan bahwa anak tersebut benar-benar sebagai hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika diberi nama dengan nama-nama lain yang mulia. Maka sekali lagi, tidak diperkenankan bagi setiap muslim untuk memberi nama anak-anaknya dengan nama-nama syaitan. Pilihlah nama-nama yang baik, nama-nama yang indah, yang dimuliakan dalam agama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Khamisi al-istiazah. Khamis daqayat. Al-Ikhu yaqulun al-waqt intaha. Wa nahnu man hayna min tafsir al-istiazah. لكن خمس دقائق بإذن الله ولا أطل عليكم. فقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الرجيم هو المرجوم، فإبليس مرجوم، سماه الله رجيم لأنه مرجوم. وأما ما يعتقده بعض الناس في الحج إذا رموا الجمار يقولون لعنك الله، ويرمون بالعصي والحجارة الكبيرة، ربما بالأحذية، يعتقدون أنهم يرجمون الشيطان. هذا خطأ. أنت في عبادة ترجم بالحجارة الصغيرة أو ترمي عفوا بالحجارة الصغيرة وتكبر الله مع كل تكبيرة، هذه عبادة، ليس الموضع موضع رجم للشيطان، إنما الموضع عبادة. الله سبحانه وتعالى سمى الشيطان رجيم، يعني مرجوم، ليس معناه أنك ترجمه في منى في رمي الجمرات. إلى هنا انتهينا من تفسير الاستعاذة. أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. قوله الرجيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجيم أي المرجوم، yang terkutuk. Dari sini kami sebutkan bahwa ada sebuah kesalahan yang terjadi dalam amalan manasik haji, khususnya ketika prosesi melempar jumrah. ada orang-orang yang meyakini bahwa saat melempar jumrah, maka ketika itu sedang melempar syaitan. Sehingga dia pun mengambil batu yang besar, ataupun mengambil apa yang ada di sekitarnya, sepatu dan yang semisalnya, dengan keyakinan saat itu sedang melempar syaitan. Maka sungguh, keyakinan yang seperti ini adalah keyakinan yang salah. Karena haji adalah ibadah. Dan ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW terkait dengan amalan melempar jumrah ini adalah dengan mengambil batu-batu yang kecil, kemudian bertakbir saat melemparnya. Dari sini sekali lagi ada sebuah peringatan yang penting untuk kami sampaikan, bahwa apa yang diyakini oleh sebagian orang, bahwa saat melempar jumrah dalam prosesi ibadah haji, bahwa dia sedang melempar syaitan, maka keyakinan ini adalah keyakinan yang salah. Wallahu a'lam bissawab. Inilah apa yang bisa kami sampaikan terkait dengan tafsir al-isti'adah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.